Orang benar jalan bagai rembang pagi hari, bersinar bercahaya, menyinari kehidupan dunia. Orang benar selalu harus dirindukan seperti mentari pagi yang pasti dan menyinari keseharian. Tidakkah itu indah, saudara-saudara? Hidup menjadi orang benar membuat kita bijak di keseharian. Amsal mengajarkan, menggugat kepada kita untuk berjalan di sana tepat arah. Orang fasik hanya menimbulkan kegelapan, dan kegelapan itu menggelisahkan. Tak ada yang tampak di sana kecuali kepalsuan. Terjebak, menjebak, hancur dalam kegelapan. Itulah kengerian yang seharusnya tidak boleh ada dalam kehidupan. Karena itu, pikirkanlah bagaimana untuk hidup benar, sehingga cahaya terus bersinar, menyinari jalan tak sekedar menyelamatkan diri sendiri, tetapi ada orang di sekitar diri yang juga tertolong karena cahaya sang benar. Hidup menjadi indah ketika kita bermakna. Benar menjadi gugatan untuk kita bisa memberi makna. Gairahkan dirimu menjadi sesuatu gairah yang luar biasa. Kembangkan sikap benar, bertumbuh dalam kehidupan. Awas, jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk menjadi benar. Karena benar adalah gairah kehidupan. Atau Anda sudah mati di hidup ini karena hidup dalam kepasikan, karena hidup dalam kegelapan. Jangan sampai desah napas ada, tapi gairah sejati tak punya. Mari hidup yang hidup. Hidup kita jalani dalam lakon yang pasti benar.